Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الطلبة Hafizakumullah. Pada malam hari ini insyaallah yang semestinya dars Sahih Al-Bukhari, sementara kita selingi dengan pelajaran lain, kita akan baca dari kitab Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih karya Ibn Abdul Barr rahimahullah. Kita akan baca salah satu bab dari kitab ini. Al-Babul Hadi wa Salatun, bab yang ke-31, Manazil Al-Ulama, berjudul Kedudukan Para Ulama. Ya, semoga dengan apa yang kita baca, kita akan mendapatkan banyak faedah. Baik. Kita akan baca beberapa faedah dari para ulama kita terdahulu rahimahumullah dari kitab ini, Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih. Wa kana Ibnu Mubarak yaqul, dahulu Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, awwalul ilm an-niyyah thumma al-istima' ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. Abdullah bin Mubarak rahimahullah dulu mengatakan, awalul ilm an-niyyah, pertama kali dalam ilmu itu niat. Awalul ilm an-niyyah, pertama kali dalam ilmu itu adalah niat. Tsummal istima', kemudian mendengarkan. Tsummal faham, kemudian memahami. Tsumma al-hifdz, kemudian menghafal. Tsumma al-amal, kemudian mengamalkan. Tsumma an-nashr, kemudian an-nashr, menyebar atau mendakwahkan. An-nashr. Ini ucapan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, dan ternyata ini juga ucapan para ulama yang lain. Di sini Ibn Abdul Barr rahimahullah menyebutkan yang semakna dengan ini dari Al-Fudail bin Iyad, kemudian Sufyan, kemudian Muhammad ibn Nadhr al-Harifi Ya. Ulama-ulama tersebut menyebutkan ucapan yang mirip. Ucapan yang mirip. Jadi kata mereka bahwa ilmu ini pertama kali adalah niatnya. Ya. Kalau begitu kita harus betul-betul memperbaiki niat dalam talabul ilmi. Memperbaiki niat dalam talabu al-ilmi. Niat yang baik. Niat yang baik itu mencakup pertama menjalankan anjuran agama. Karena Nabi mengatakan talabul ilmi fariidhatun. Menuntut ilmu itu kewajiban. Ya. Jadi niat baik dalam talabul ilm pertama apa? Menjalankan perintah agama. Di samping hadis yang tadi kita sebut juga banyak perintah-perintah agama terkait dengan talabu al-ilm, menuntut ilmu agama. Yang kedua, juga di antara niat baik dalam talabul ilm, ya, tentu ikhlas, yakni mengharap dari Allah Azza wa Jal pahala. Karena talabul ilmi adalah ibadah. Kita mengharap dari Allah Azza wa Jal al-ajr, pahala dari kegiatan kita talabul ilm. Tidak mengharap sesuatu yang sifatnya duniawi. Kemudian di antara niat baik juga dalam talabul ilm, menghilangkan kebodohan. Karena al-jahl madhmum, kebodohan itu sesuatu yang tercela. Kita enggak ingin jadi orang yang tercela. Apa yang menunjukkan kebodohan itu tercela? Orang yang bodoh saja enggak mau dibilang bodoh, ya kan? Masa ada orang bodoh mau dibilang bodoh? Enggak ada. Ya. Jadi kebodohan itu sesuatu yang tercela memang. Karenanya kita talabul ilm untuk menghilangkan kebodohan. Karena itu tercela dalam agama kita. Termasuk niat yang baik dalam talabul ilm, taqwiyatu al-hujjah, memperkuat hujjah kita. Karena kita dilarang taklid. Dalam agama enggak boleh taklid, ya kan? Enggak boleh. Tapi mengikuti Al-Qur'an was Sunnah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Al-Qur'an, Al-Hadis. Jadi kita harus ittiba', mengikuti dalil, memperkuat hujjah. Jangan taklid. Jadi di antara niat yang baik dalam talabul ilm, kita memperkuat hujjah kita dalam agama. Ya, jangan taklid, tapi ittiba', mengikuti hujjah dan memperkuat hujjah. Kita sholat ada dasarnya, kita puasa ada dasarnya. Kenapa sholatnya begini ada dasarnya, kenapa puasanya begini ada dasarnya. Ini taqwiyatul hujjah, niat yang baik dalam talabul ilm. Kemudian termasuk niat yang baik dalam talabul ilm, ya, adalah untuk membela agama Allah Azza wa Jal dengan membantah al-mukhalifin, orang-orang yang menyimpang. Ini termasuk niat baik. Kenapa kamu talabul ilm? Supaya saya bisa menjaga Islam, membantah mereka yang ingin merusak agama Islam. Niat yang baik, karena ini bagian daripada al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Bagian daripada amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Yang itu diperintahkan oleh agama kita. Dan agama tidak akan bersih tidak akan murni tanpa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Makanya membantah ahli bid'ah ini bagian daripada al-jihad, bahkan afdal al-jihad. Afdal al-jihad, jihad yang paling bagus itu jihad bil ilm, lebih bagus daripada jihad dengan mengangkat senjata memerangi orang-orang kafir. Jihad bil ilm ini lebih utama, membantah al-mukhalifin, orang-orang yang menyimpang dari agama, bil hujjati wal bayan, dengan hujjah dan al bayan. Ini ya jihad termasuk yang paling utama. Dan ulama dulu mengatakan ar-rad ala ahli al-bid'ah mujahid. Orang yang membantah ahli al-bid'ah adalah mujahid. Ya. Baik, jadi itu diantara niat-niat baik dalam talabul ilm. Ya. Semoga semuanya ada pada diri kita niat-niat tersebut. Dan tentu di samping niat-niat baik, kita harus membersihkan kita dari niat-niat buruk. Apa niat buruk dalam talabul ilm? Ya, banyak niat buruk dalam talabul ilm. Intinya bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah azza wa jal. Ya, ada kalanya niat buruk dalam talabul ilm itu ingin dipuji, dikatakan ini seorang ustaz, ini seorang muballigh, ini seorang yang berilmu. Ya. Jadi niat untuk dipuji ini niat yang buruk, jangan. Atau niat untuk mencari harta duniawi dengan ilmu agama. Ya, ini termasuk niat buruk. Nanti kalau saya dapat ilmu agama, saya dijadikan seorang ustaz, saya gampang nyari duit nanti. Ya. Saya mau menggunakan ilmu saya untuk kepentingan duniawi mudah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari perbuatan tersebut. Ini niat buruk, jangan sampai ada yang seperti ini. Makanya nanti kalau antum jadi seorang pembawa ilmu, hamalatul ilm, jangan bergantung kepada orang lain, ya. Jangan bergantung kepada orang lain dalam ma'isyah kehidupan antum, tapi harus mandiri supaya menjaga niat kita. Harus mandiri supaya menjaga niat kita. Jangan sampai dengan ilmu mengharap pemberian orang. Ya. Bahkan kalau bisa memberi, itu lebih afdal, dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW dan para ulama rahimahumullah. Yang ketiga di antara niat yang buruk adalah apa? Untuk bangga diri. Ya. Bangga diri dengan ilmu tersebut, dan untuk takabur, sombong dengan ilmu tersebut. Ya. Kemudian yang keempat termasuk niat buruk adalah untuk litumaru bihi sufaha. Ya. Untuk ya mendebat dan mengalahkan orang-orang yang tidak tahu ilmu agama. Ya. Jadi dia ingin memperkuat ilmunya. Nanti kalau ada orang-orang yang ngerti, dia debat supaya kalah, ya. Supaya mempermalukan orang, ya. Supaya menjatuhkan martabat mereka. Nah, ini semua adalah niat buruk. Nabi sudah mewanti-wanti dari niat buruk seperti itu. Ya. Tumaru bihi as-sufaha. Termasuk niat buruk adalah untuk mendebat para ulama. Ini juga disebut dalam hadis Nabi SAW. Ya. Mendebat para ulama. Ini juga tidak baik. Nah, ini kurang lebih 5 yang kita sebutkan, dan masih banyak niat-niat buruk yang ada kadang tersembunyi ya, niat buruk itu kadang tersembunyi, atau mungkin juga bisa kita sebutkan misalnya ya, kurang lebih sama dengan yang tadi, namun secara khusus kadang muncul niat buruk berupa apa? Ingin populer dengan pengikut banyak ya, atau ingin membentuk suatu kelompok yang fanatik dengan dia, baik dia menyadari atau tidak. Kadang ada niat seperti itu ya, kadang ada pada sebagian orang dengan ilmunya dia mempengaruhi orang-orang agar fanatik dengan dirinya, menjadi orang-orang yang ngefans dirinya, berkelompok membanggakan dirinya. Nah ini berbahaya ya, ini berbahaya. Padahal ulama dulu, sebagian ulama kalau diikuti oleh berapa orang saja sudah gak mau dia ya. Biasanya kan seorang alim dirubung oleh orang-orang untuk ditanyai. Sebagian ulama dulu dengan itu saja sudah takut, khawatir. Dengan itu sudah takut dan khawatir. Bagaimana dengan yang sengaja mengumpulkan orang-orang agar fanatik dengan dirinya? Nah, ini berbahaya yang seperti ini. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Dan ulama dulu bahkan sengaja bersembunyi, dalam arti apa? Dia kadang ketika di suatu tempat sudah dikenal, dia pindah ke tempat lain di tempat yang dia belum dikenal. Ketika di tempat itu lalu dikenal, dia pindah lagi ke tempat lain yang orang belum kenal dia. Nah, sampai sebagian ulama seperti itu. Sementara kalau model di masyarakat kita sekarang ini justru sebaliknya, ya, pengen jadi ulama-ulama kata orang, ulama sejuta umat atau seribu umat ya, atau seratus umat. Al-muhim, ada orang-orang yang seperti itu, memang ingin membentuk suatu komunitas yang fanatik dengan dirinya. Ini berbahaya, ini niat buruk. Tidak boleh seorang alim, seorang yang berilmu punya niatan-niatan seperti itu. Nah, jadi kembali kepada penjelasan tadi, bahwa yang pertama bagi talibul ilm adalah an-niyah, perbaiki niat. Ya, lakukan niat-niat yang baik, jauhi niat-niat yang buruk. Tummal istima', kemudian setelah niat istima', istima' itu mendengar, mendengar. Jadi seorang talibul ilm memang harus tekun mendengarkan penjelasan gurunya, harus tekun menjelaskan gurunya, harus tekun mendengar penjelasan gurunya, gitu ya. Dan memang ini menjadi salah satu sarana dalam talabul ilm, yaitu mendengar. Di samping juga di sana ada membaca ya. Ada membaca, ada mendengar. Tapi mendengar ini biasanya lebih dominan masuknya ke dalam jiwa seorang talibul ilm ya, karena mendengar itu kan kadang juga melihat plus mendengar plus memahami, jadi lebih biasanya lebih fokus ya. Dan dulu para sahabat di hadapan Rasulullah ya seperti itu, ketika mereka mendengar Nabi SAW, mereka betul-betul mendengar, sampai dikatakan bahwa ibarat di kepala-kepala mereka itu ada burung. Gimana perkiraan antum kalau orang yang burung saja berani bertengger hinggap di kepalanya? Berarti kan dia diem ya, betul-betul diem. Soalnya kalau gerak sedikit burungnya takut, ya kan? Jadi dia ibaratnya sudah seperti kayu, sampai burung saja berani hinggap. Nah, keadaan para sahabat di hadapan Rasulullah betul-betul mendengarkan. Ya. Para tabi'in terhadap para sahabat juga seperti itu. Ketika mereka mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu saat sahabat mulai mengatakan Nabi bersabda, langsung diam. Mendengarkan semuanya. Karena sangat menghargai ilmu yang sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan mukaddimah Nabi bersabda, langsung mereka diam. Ya. Nah, ini contoh daripada al-istima', ya, bagaimana mereka mendengar. Makanya seorang thullabul ilm, thalibul ilm, jangan kemana-mana, ya, ketika dars, ketika pelajaran, ngobrol sendiri, sibuk sendiri, ya, mungkin ada yang melukis, kelihatannya mendengar menulis tapi melukis. Ada yang seperti itu katanya, semoga antum enggak, ya, insyaallah semoga antum enggak, tapi katanya ada yang begitu, ya, mendengar sepertinya tapi ternyata melukis, enggak boleh, ya. Atau sibuk sendiri ngobrol dengan temannya, akhirnya tidak istimah, tidak mendengar, tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan faedah dari ilmu yang disampaikan. Ya. Jadi ini yang kedua, bahwa seorang thalibul ilm harus betul-betul memperhatikan ilmu yang disampaikan dengan istima', mendengar. Thumma al-fahm. Kemudian memahami. Setelah mendengar, ya tentu mendengar itu diiringi dengan mencatat, ya, karena kenyataannya kita sebagai thalibul ilm sekarang ini sangat lemah bila dibanding ulama dulu. Gimana lemahnya? Ya, mendengar, saat mendengar sampai ke telinga kita, sampai ke kalbu kita, ya, tapi berapa menit kemudian sudah lupa, ya kan? Ya, ya, apa enggak antum seperti itu, Anda? Ya. Atau antum seperti Al-Imam Al-Bukhari, Ad-Dharqutni, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau seperti mereka antum, masyaallah, sudah luar biasa. Karena mereka mendengar langsung hafal. Jadi seandainya tanpa catatan, langsung tercatat di otak mereka. Ibnu Taimiyah, ya, Ad-Dharqutni, Al-Bukhari, ya, yang ulama-ulama seperti itu. Memang bahkan dikenal mereka kadang oleh orang saat itu dari ulama juga, heran, loh, kok enggak nyatet? Ya. Kok enggak nyatet gimana? Masa belajar enggak nyatet? Kalau kita enggak nyatet, alamat hilang sudah ilmu. Tapi ulama-ulama tadi enggak nyatet karena hafal. Makanya akhirnya pernah diuji. Ad-Dharqutni, Al-Bukhari, coba diuji enggak nyatetnya gimana? Ternyata memang hafal luar biasa. Bahkan menjadi apa? Menjadi mizan. Catatan antum benar enggak dicocokkan sama hafalan mereka? Ya. Catatan para ulama yang lain dicocokkan dengan hafalan mereka. Nah, itu kalau sudah kelas-kelas mereka. Tapi kalau kita, ya, antum enggak nyatet sudah, alamat sudah. Ditanya nanti keluar masjid, tadi apa yang disampaikan? Apa, ya? Ya. Bingung, malah tambah balik bertanya lagi. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu qayyidul ilma bil kitabah. Qayyidu al ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Ya. Ini pengikat bagi ilmu. Qayyidul ilma bil kitabah. Jadi senjatanya antum, ya, junudullah, antum junudullah. Senjata antum itu pena sama kertas. Para mujahidin fisabilillah dalam jihad bil ilm, jihad dengan ilmu, itu senjatanya apa? Pena dan kertas. Bukan brand basuka dan lain-lain, bukan. Tapi pena dan kertas itu senjata antum. Ya. Nabi katakan qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu dengan tulisan. Ya. Dikatakan apa? Al-ilmu apa? Saidun, gitu ya. Ilmu itu adalah hewan buruan. Wal kitabatu qaiduhu, tulisan itu pengikatnya. Ya. Baik. Jadi istima', ya, mendengar, kemudian bersama dengan itu tulisan. Setelah itu tsummal fahm, kemudian memahami. Jangan hanya ditulis tanpa dipahami. Ya. Kalau begitu, untuk memahami di samping saat mendengar, perlu juga setelah mendengar antum baca lagi yang ditulis. Ya. Antum jazakumullah khair, sekarang banyak yang nulis, ya. Nanti setelah itu baca lagi. Saya yakin mesti ada. Ada kurang titiknya, ada salah tulis. Nah, kita membaca kembali untuk membenarkan sesuatu yang salah dan untuk memahami apa yang kita tulis. Ya. Kalau tidak, antum baru baca lagi misalnya seminggu, sepekan, atau dua minggu, antum akan mendapati sesuatu yang aneh. Ini apa sih maksudnya saya nulis ini? Kok gak dipahami? Ya. Karena tidak langsung dimurojaah, tidak langsung dipahami. Tapi kalau langsung dipahami, sekalipun ada yang kurang, antum langsung bisa memperbaiki. Oh, tadi maksudnya begini. Ya. Atau tadi teman saya nyatet juga, saya lihat. Ya, diperbaiki. Begitu ya. Jadi memahami sambil memperbaiki. Para ulama dulu jangan dianggap mereka tanpa murajaah, ya. Mereka yang sudah sekali dengar hafal itu juga murajaah. Ulama-ulama sekarang yang antum ketahui, jangan dianggap mereka enggak pernah murojaah, ya. Mereka tetap murojaah, hafalan Qur'annya di murojaah, hafalan hadisnya di murojaah, baca kitabnya juga murojaah, mau mengajar juga murojaah. Ulama-ulama besar sekalipun, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, mereka melakukan itu. Nah, apalagi kita ya, mesti lebih daripada itu. Dalam arti, ya, kita juga perlu murojaah, kita perlu memahami, ya, apa yang disampaikan, mengulang kembali, begitu, ya. Thumma al-hifdz, kemudian setelah itu al-hifdz, tahap berikutnya menghafal. Tahap berikutnya apa? Al-hifdzu, menghafal. Setelah dipahami, dihafal. Nah, dan hubungan antara al-fahm wal-hifdz sangat erat. Hubungan antara hafal dan paham ini sangat erat. Kalau antum tidak paham, biasanya kesulitan menghafal, ya kan? Kalaupun hafal, gampang lupa. Tapi kalau antum paham, maka menghafalnya lebih mudah. Dan insyaallah juga lebih kuat daya tahan hafalannya. Ya. Makanya kalau termasuk hafalan Quran misalnya, akan sangat terbantu kalau antum memahami apa ayat-ayat yang antum baca maknanya. Maka itu akan lebih mudah untuk dihafal. Beda dengan anak-anak yang mungkin belum tahu bahasa Arab menghafal. Ya memang hafalannya anak-anak dari satu sisi lebih kuat, tapi proses kepada hafalannya agak susah. Kenapa? Karena enggak paham. Nah, jadi antara al-fahmu wal hifdz ini sangat erat, ya. Sangat erat. Jadi tahapannya setelah antum paham, meningkat kepada berikutnya dihafal. Dan ilmu, ya terutama ya kalau Quran ya tentunya, ya kan? Hadis juga. Quran, hadis tentu sangat perlu dihafal. Juga ilmu secara umum, kaidah-kaidah dan lain-lain juga perlu dihafal. Dan ini yang akan terus bersama antum sampai nanti. Ya, sekarang antum masih umur-umur ya antara 15 sampai 20, 20 sampai nanti 30. Ya, ini masa-masa masya Allah ya antum banyak menghafal. Nanti kalau sudah umur di atas 30, 40 dan seterusnya. Nah, yang menjadi bekal utama antum dalam ilmu itu yang waktu-waktu tadi, yang antum hafal di masa-masa itu, ya, yang banyak melekat itu di masa-masa tadi. Makanya hafalkan ilmu ini, ya. Nanti di kemudian hari sudah kesulitan menghafal, banyak kesibukan, ya. Kalaupun hafal, nempelnya ini, ya, ibarat lem ini lem yang kurang lekat, ya. Kesenggol sedikit lepas. Ya, tapi kalau antum di masa-masa ini banyak menghafal itu lekat, sangat bermanfaat nanti. Dan di antara hal yang penting dalam menghafal, terutama tadi tentu Al-Quran, hadis adalah al-manzuma, nazam-nazam dalam ilmu. Misal, alhamdulillah ada nazam-nazam yang pendek-pendek ya. Kalau yang panjang-panjang, ya bagus. Kalau hafal bagus, luar biasa. Alfiyah Ibn Malik Nahu, oh masya Allah, alf, seribu tapi ya, seribu bait. Tapi enggak usah yang gitu-gitu dulu dah, yang enteng-enteng. Ya, mulai dari yang ringan-ringan. Kalau ini bisa tambah. Misal dalam akidah, akidah ada mengkumah yang pendek, cuma 33 atau 34 kurang lebih, 30 sekian mengkumah apa bait. Misalnya apa? Ha'iyah Abi Dawud ibnu Abi Dawud. Pendek dan enak, ya. Antum hafalkan tamassak bihablillah wattabi'il huda dan seterusnya. Antum hafalkan. Ya. Nanti bagus lagi kalau bisa dalam bab akidah ini, antum bisa tambah lebih panjang misalnya, ya. Sulamul wusul. Sulamul Wusul karya Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, dan itu juga sudah ada syarahnya, ya, yang menulis kitab yang kita baca A'lamus Sunnah Al-Mansyurah. Beliau punya mangdumah dalam al-aqidah Sulamul Wusul, hafalkan itu, ya. Nah, ini sampai nanti antum tua, kalau antum dapat umur panjang, ya, ini yang melekat ini, ya, ini yang melekat di pikiran kita. Dan antum kemana-mana tanpa buku juga sudah bisa. Ya, ini bab akidah. Dan ada mangdumah-mangdumah yang lain. Ini sebagai contoh saja. Ya, yang pendek atau yang agak panjang dikit. Dalam bab mustalah, misalnya, baikuniyah juga 30 sekian, ya kan? 33 juga mungkinnya, atau 34 sedikit. Sudah mencakup pokok-pokok ilmu mustalah. Hafalkan maudhu'ah baikuniyah. Ya. Dalam bab apa misalnya apa qawaid fiqhiyah, maudhu'ahnya Syekh Sa'di yang antum pelajari juga. Itu kan juga pendek. Ya, dihafalkan. Maudhu'ah-maudhu'ah tersebut. Ya. Nah, kalau apa mangduma-mangduma ini antum hafal di berbagai bidang ilmu, maka itu sangat-sangat bermanfaat ya. Jadi antum kalau yang sudah hafal Quran, ihtimam dengan hadis. Hadis juga antum hafalkan yang mudah dulu. Misalnya apa? Yang umdah ya. Karya siapa? Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya. Antum hafal itu, Al-Umdah. Itu kan semuanya juga sudah sahih. Antum enggak kesulitan, ini rawahu siapa ya? Sudah, itu semua hadis rawahu Syaikhan Al-Bukhari dan Muslim. Ya, terkecuali beberapa yang kadang disebut ini riwayat Muslim atau ini Bukhari. Tapi secara umum semua hadis sahih. Antum enggak repot. Hafalkan itu kurang lebih 400-an hadis. Ya. Kalau itu sudah misalnya hafal dalam bab akidah hadis-hadis kitab tauhid. Kalau antum hafal masailnya lebih bagus, tapi yang penting hadis-hadis dalam kitab tauhid. Itu penting dalam bab akidah, ya kan? Kalau tadi kan dalam bab fikih, ini bab akidah. Ya, hafalkan hadis-hadis itu. Dalam bab adab, misalnya antum ambil yang belakang itu yang antum pelajari juga, kitabun jami' dari Bulughul Maram atau hadis-hadis Bahjatu Qulubil Abrar, hadis-hadisnya saja antum hafal. Ya, dalam bab adab tentu sebelumnya Arba'in Nawawiyah. Ya. Nah, mulai yang kecil-kecil ini antum hafalkan. Syukur-syukur bisa semua hafal-hafal-hafal-hafal, Allah karuniai antum kekuatan hafalan, ya bisa Bulughul Maramnya sekaligus dihafalkan. Ya, bila Allah memberikan kemampuan kepada antum. Tapi paling tidak tadi fikihnya umdah, adabnya kitabun jami', akidahnya kitabut tauhid, itu sudah masya Allah. Ya. Dan kitabut tauhid ada hadis dan ada ayat, ya kan? Ada hadis, ada ayat. Ini contoh-contoh saja. Hifdzul ilm. Ya, ini yang antum terus bawa nanti. Sampai tua kalau antum hafal ini sudah luar biasa. Luar biasa. Ya. Kemudian tadi baru Quran, hadis, mandumah-mandumah tadi juga antum harus punya perhatian untuk menghafalnya. Ya, dari mulai yang mandumah yang pendek-pendek syukur. Dan enak menghafal mandumah, insyaallah juga dengan apa? Dengan mudah bisa dihafal ya, karena memang dibikin mandumah supaya mudah dihafalkan. Ya, fadhal muadzin, muadzin sudah bisa, silakan. Baik, selanjutnya setelah al-hifz ya, setelah hifz thumma al-amal, kemudian al-amal. Ya, al-amal ini adalah buah daripada ilmu. Al-amal adalah buah daripada ilmu. Kalau antum berilmu tapi tidak beramal, ibarat pohon yang tidak berbuah. Kalau pohon yang tidak berbuah, diapakan? Ditebang saja, kemudian dijemur, habis itu buat kayu bakar. Na'udzubillah minan nar. Ya. Jadi kalau pohon yang tidak berbuah ya jadi kayu bakar. Jadi kayu bakar. Naudzubillah kalau kita dibakar, naudzubillah. Jadi makanya al-ilm, ilmu membutuhkan amal. Ya. Atau berkonsekuensi amal. Jangan sampai ilmu tanpa amal. Ya. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah punya kitab berjudul, judulnya, perhatikan judulnya, Iktidha'u al-ilmi al-amal. Artinya apa? Ilmu, dengan ungkapan lain, al-ilmu yaktadhi al-amala. Begitu. Ya. Tapi judulnya Iktidha'u al-ilmi al-amal. Ilmu mengharuskan amal. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa rtahal. Ilmu membisikkan agar diamalkan. Kalau disambut, maka akan tetap ilmu itu, tidak akan hilang. Wa illa, kalau tidak disambut, pergi, ilmu akan pergi. Salahnya enggak diamalkan, pergi dia, hilang ilmu. Ya. Jadi di sini kita juga memang secara syar'i dituntut untuk mengamalkan. Jangan sampai seperti apa? Al-himar yahmilu asfara. Allah Azza wa Jal mencela orang-orang Yahud karena ini, tidak mengamalkan, sehingga mereka itu kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa sifir. Asfar, sifir. Sifir itu kitab-kitab. Ya. Yeah. Kitab-kitab. Ilmu dibawa tapi enggak diamalkan, seperti himar yahmilu asfara. Ya. Yeah. Apalagi di sini Allah Azza wa Jal mencontohkannya dengan hewan himar lagi. Himar itu sudah hewan yang menjadi umpatan, ya, bahan umpatan. Kalau orang mencela itu ya lafadznya kalau di Arab ya itu, ya, nggak usah ditiru tapi ya. Tapi kita ambil faedah di sini, Allah Azza wa Jal menjadikan permisalan bagi mereka yang tidak mengamalkan seperti hewan itu. Kama thalil himar yahmilu asfara. Ya. Karenanya kita harus mengamalkan ilmu kita. Ya. Harus mengamalkan ilmu kita. Antum sudah memilih jalan ini. Antum punya pilihan jalan lain selain ini? Mau jadi apa? Penyanyi atau pemain bola atau apa antum? Kan tidak semua kan? Alhamdulillah. Kita jadikan, Allah menjadikan kita berada di jalan ini. Ini jalan yang mulia. Jalan yang paling mulia bahkan. Ini jalan para anbiya, para nabi, para rasul. Ini jalan yang Allah pilihkan untuk mereka. Qul hadhihi sabili, katakan wahai nabi, ini jalanku. Nah, ketika kita masuk ke ranah ini, ini menjadi jalan kita, alhamdulillah, antum bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur diberi taufik menuju jalan ini. Ya sudah, kalau ini jalan kita, sungguh-sungguh di situ, ya. Sungguh-sungguh di situ. Ilmu diperkuat, amal diperbanyak. Ya, dan waktu berlalu begitu cepat. Dunia apalagi sekarang rasanya begitu cepat. Antum yang dulu, ya, berapa tahun yang lalu masih kelas 1, tiba-tiba sekarang udah kelas 6, ya, enggak terasa. Nanti antum akan mengatakan setelah antum misalnya berkeluarga, menjadi dai, oh, rasanya baru main-main kemarin, kok sekarang sudah punya anak 5, ya. Ya. Ya, mungkin nanti kalau diberi umur sudah tua, semuanya sudah beruban, ya, rasanya masa-masa kecil masih sangat dekat. Ya, kok sekarang sudah beruban ini? Padahal beruban itu apa kata Allah? Waja'akumun nadhir, antum telah didatangi peringatan itu. Uban itu peringatan bagi antum. Artinya tinggal ngitung waktu ini, 1, 2, 3. Berikutnya ma'assalamah. Ya, selamat tinggal dunia. Wassallallahu salama. Ya. Waktu pendek di dunia ini ternyata. Dan memang pendek. Umur dunia sepanjang ini bagi kita cuma seberapa persen? Pendek. Maka as-sabr, sabar dalam jalan ini, ya. Sabar enggak mendapat kenikmatan yang dirasakan ahlul ma'asi. Tapi insyaallah Allah akan beri ganti yang lebih daripada itu semua. Ya, al-jannah bima fiha. Ya, jadi perlu sabar. Ya. Sabar dalam jalan ini, al-ilm wal amal. Dan ternyata kita di dunia ketika kita jadi orang taat juga enggak kehilangan nikmat. Ya. Enggak kehilangan nikmat. Bukan artinya kita merana sengsara, tidur di atas pasir, makan campur kerikil-kerikil, ya, minum air yang keruh, tidak juga. Alhamdulillah. Ya, rumah Allah beri kemudahan. Ya. Ma'isyah Allah beri kemudahan. Kita juga merasakan banyak kenikmatan, banyak sekali. Bahkan walhamdulillah yang dirasakan ahlul iman lebih nikmat daripada yang dirasakan ahlul ma'asi. Jangan dianggap mereka yang berfoya-foya nikmat itu merasa bahagia. Mereka itu nyatanya banyak yang bunuh diri, ya kan? Bintang-bintang, ya, banyak bintang di sana, tapi di atas bumi, bukan bintang yang di langit. Ya, yang kata orang bintang-bintang itu, ternyata banyak yang bunuh diri. Orang lain, wah, bayangannya senangnya kalau jadi dia, dianya bunuh diri. Ya, jadi mengingatkan seperti yang kepingin jadi Qarun itu, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Laita lana mithla ma utiya Qarun. Duhai seandainya aku diberi seperti yang diberi kepada Qarun. Orang-orang begitu. Ya, ternyata yang digandrungi pusing, stres, depresi, bunuh diri pada akhirnya. Ya. Ahlul iman, masya Allah, Allah beri kenikmatan dan nikmat, hidupnya tenang, tentram, ya, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka ketika di dunia dan nanti di akhirat lebih daripada itu. Walhamdulillah, ya. Dan seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, mengkanati dunia hammahu, siapa yang dunia itu menjadi pikirannya, menjadi keinginan yang besar, ya. Kata Nabi Sallam, ja'alallahu al-faqra fi 'ainaihi. Allah jadikan kefakiran di dua matanya. Ya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Dan ia tidak diberi dari dunia kecuali ia yang memang sudah ditakdirkan. Apa mau lebih? Ya, mereka yang ahlu dunia, apa mau dapat lebih dari yang Allah takdirkan? Tidak juga. Dapat ya sesuai dengan takdirnya. Ya. Jadi dapatnya ya sudah terbatas, lebih lagi hina. Terus kefakiran di depan matanya, menjadi orang yang hina. Ya. Sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hammahu. Siapa yang akhirat itu menjadi keinginan besarnya? Ya. Apa kata Nabi Sallam? Ya, saya agak lupa lafaz hadisnya. Ini gara-gara hifat tadi kurang, ya, kurang murojaah. Ya, antum jangan seperti itu. Antum harus lebih kuat. Ya, famankanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghina fi qalbi. Ya, Allah akan jadikan dalam kalbunya ini rasa cukup. Ya. Nggak, apa saja apa yang Allah berikan kepada dia merasa cukup, nggak menjadi orang yang terhina, jadi orang yang aziz, mulia, sekalipun dia miskin tapi mulia. Mau pilih mana antum? Insya Allah kalau antum timbangannya timbangan standar, ya, bagus, bukan timbangan yang rusak atau imitasi, saya akan berikan kepada antum dua pilihan. Jadi orang yang mulia, ya, muhtaram, ya, sekalipun dari sisi ekonomi pas-pasan atau bahkan miskin, tapi muhtaram. Atau antum ingin jadi orang kaya, banyak duit, tapi mahin, hina. Orang melihat orang kaya kayak gitu, rakus, ya kan? Gak pernah puas, ya, pelit dan seterusnya. Kaya tapi mahin. Ya. Antum mau pilih mana? Kalau ana yang memberi antum, misalnya memberi pilihan nih, mau jadi apa antum? Ya. Mau jadi yang mana? Satu apa dua? Satu, berarti timbangannya antum masih standar ini. Ya, bukan timbangan yang sudah rusak atau timbangan imitasi, enggak bisa apa bagus hasilnya. Ya. Jadi lebih baik hidup walaupun apa adanya tapi muhtaram, ya, muhtaram, terhormat, menjaga harga diri, berwibawa, itu lebih bagus daripada mereka yang banyak duit tapi mahin, hina. Nah, di sini Nabi SAW katakan orang yang akhirat itu jadi cita-citanya, dia akan merasa kaya. Sekalipun secara ekonomi miskin, tapi merasa cukup. wa atathu dunya wa hiya ragimah. Justru dunia yang datang kepada dia dalam keadaan dunianya hina, ya, dalam keadaan dunianya hina. Dan subhanallah, betul-betul ini terbukti, ini hadis ini salah satu daripada mukjizat. Dan semua mukjizat, ya kan, Quran. Cuma di sini salah satu yang sangat tampak, ya, kebenarannya betul-betul dirasakan oleh para ulama kita rahimahumullah. Mereka yang ya, dulu maupun sekarang, ya, yang sekarang misalnya para masyayikh itu Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan lain-lain, bukan para ulama pencari dunia, tapi mereka pencari akhirat. La nuzakki 'ala Allah ahada wallahu hasibuhum. Betul-betul dunia itu datang kepada mereka, tawaran ini, tawaran itu, mau dikasih ini, dikasih itu. Mereka enggak minta, dunia yang datang dengan terhina. Dunia yang datang kepada mereka dengan terhina. Baik tawaran pangkat, jabatan atau uang atau apa saja. Dunia datang dengan kepada mereka, bukan mereka mencari. Dalam keadaan dunianya yang hina. Sebaliknya kalau orang pencari dunia, dia yang ngejar-ngejar dunia, yarkudu wara'ad dunia, dengan dia yang hina dunia, yang mentang-mentang yang menghinakan dia. Nah, kita mau pilih yang mana? Tentu bukan tujuan kita adalah rif'ah fid dunia, bukan, tapi tujuan kita akhirat. Namun ini sunnatullah yang Allah tetapkan akan begitu. Ya, akan begitu. Nah, nah, kembali kepada masalah kita. Jadi kita tertuntut setelah kita berilmu, memahami, menghafal, mengamalkan. Lillah, karena Allah Azza wa Jal kita mengamalkan ilmu tersebut, bukan karena hal-hal yang lain. Baik. Thumma an-nashr. Thumma an-nashr, kemudian an-nashr yang terakhir adalah apa? Menyampaikan. Menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu, berdakwah. Ini juga konsekuensi daripada ilmu. Kata ulama, ini zakatnya ilmu. Zakatnya ilmu itu dakwah, mengajarkan. Ya, jangan dipegang terus ilmunya. Kasih dong zakat kepada orang yang membutuhkan. Zakatnya ilmu, tabur ilmu, sebarkan ilmu, ya, dakwahkan ilmu tersebut. Dan ini jelas merupakan anjuran Allah Azza wa Jal, anjuran Rasulnya, ya, dalam banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ayat yang sering kita baca, kita hafal, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini adalah bagian daripada at-tawasi bil haqq wat tawasi bis sabr. Ya, sebarkan ilmu. Ini jalan para nabi, ini jalan para anbiya, ar-rusul, jalan para ulama. Sabar dalam menyebarkan ilmu dengan berbagai fasilitas yang kita mampu melakukannya. Ya, insyaallah dengan ilmu kebaik yang disebar, kebaikan akan semakin banyak. Dan kita ini ibarat cepet-cepetan, ya, dengan para pengusung kebatilan. Mereka kan juga menyebar. Jangan dianggap mereka yang menyebar kebatilan itu santai-santai. Tidak, mereka juga bergadang siang dan malam. Mereka berpikir, ya, mereka menggunakan kemampuan mereka, biaya mereka untuk syar. Ya, biaya menyebarkan syar itu biaya, ya kan? Jadi mereka juga berjuang. Maka kita juga berjuang. Ya, tapi bedanya, ya, tarjuna minallahi ma la yarjun. Ya, tarjuna minallah ma la yarjun. Innahum aba ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarju. Mereka juga sakit. Kalian juga sakit. Jadi ada kesamaan. Kita dalam al-haq juga capek, lelah, letih, kurban tenaga, kurban waktu, kurban harta. Mereka juga sama. Tapi apa yang membedakan? Wa tarjuna minallahi ma la yarju. Kalian mengharap pahala dari Allah sedang mereka tidak mengharap apa-apa. Ya, karena mereka justru memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita pada jalan ini. Narju minallah ma la yarju. Maka kita harus berjuang ya, menebarkan kebaikan walaupun ya ahlul haq itu sedikit dan mereka banyak macam-macam, tapi nu'min bi ayatillah, kita beriman dengan ayat-ayat Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil tapi menang ya terhadap kelompok yang banyak bi'idznillah, dengan izin Allah azza wajalla. Kita walaupun sedikit ya ahlul haq, walaupun sedikit, tapi kalau kita sungguh-sungguh berijtihad, insyaallah kita akan memenangkan pertarungan antara hak dan al-batil biidznillah. Ya, al-haq insyaallah akan tersebar dan akan jaya biidznillah, dan al-batil kana zahuqa, innal batila kana zahuqa. Pada akhirnya mereka akan hancur lenyap. Nasallallahu dzalik. Baik, mungkin itu sementara yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.